Selamat datang di Mariti Gugulin Ways. Kita masuki segmen keempat. Silakan Pak Mario memberikan konklusi sedikit mengenai perbincangan kita pada hari ini. Silakan Pak. Sahabat Indonesia, tidak ada perasaan yang lebih humbling, yang lebih menyederhanakan perasaan daripada dikenali oleh banyak orang sebagai pelayan mereka. Saya tidak pernah memposisikan saya lebih tahu atau lebih banyak pengetahuan. Saya memposisikan diri saya sebagai pendamping bagi upaya orang untuk mencapai kebaikan hidupnya. Saya bertugas menjelaskan, kalau ada yang bengkok sedikit, saya mencari cara-cara untuk meluruskan. Saya membantu orang menemukan yang dibutuhkannya, tapi bukan tugas saya untuk menemukannya. Tugas dari sahabat-sahabat saya untuk menemukan. Semua yang saya lakukan adalah mencarikan jalan agar pemikiran kita sederhana. Karena kita terlalu lama hidup dalam kompleksitas sehingga kita tidak lagi sederhana dalam cara-cara kita. Kalau kita bertuhan seharusnya kita berani. Kalau kita bertuhan seharusnya kita ikhlas. Kalau kita bertuhan seharusnya kita sabar. Dan untuk itu bukan manusia yang memuliakan kita, bukan manusia yang meninggikan kita. Tuhan menggunakan orang lain memuliakan kita. Jadi apabila Tuhan kita undang untuk memuliakan kehidupan, muliakanlah sesama sebagai bukti bahwa kita bersungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Itu yang saya bisa sampaikan sebagai perasaan berterima kasih atas kesediaan sahabat-sahabat untuk menjadi anggota keluarga besar kita. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Kepada pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya thank you for your hearts. Dan saya ingin mengundang dengan hormat Pak untuk bergabung bersama dengan kita di atas panggung kepada Bapak Suryo Pratomo selaku Direktur Pemberitaan Metro TV. Kita berikan tepuk tangan. Silakan berdiri dulu Pak, dan bersama-sama kami akan mengundang Bapak juga untuk menyaksikan sebuah tayangan mengenai yang telah kita capai ini. Ini dia tayangannya, kita saksikan bersama. Facebook Mario Teguh secara resmi diluncurkan pada tanggal 1 Januari 2009. Dan sampai dengan 3 Mei 2010, sudah beranggotakan 1.070.545 fans di seluruh dunia. Facebook Mario Teguh selalu diupdate minimal 3 kali dalam seminggu, secara langsung oleh Bapak Mario Teguh kepada para fans atau super members. Pemirsa, saat lagi kami akan mengundang wakil dari super audience kita untuk memberikan penghargaan langsung kepada sebentar, Mario. Sebentar, izinkan saya dulu menyampaikan silakan. Terima kasih kepada yang sangat kita hormati Bapak Amidan Sabera, iya, Pak. Dan Biksuni, Ibu Biksuni Viryaguna yang dengan kind words-nya memberikan kekuatan kepada kita untuk meyakini bahwa pekerjaan ini pekerjaan yang harus kami teruskan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Mario. Baik, kita lanjutkan Pak. Sesaat lagi kami akan mengundang dua orang super audience kita Pak untuk memberikan langsung kepada Pak Mario dan juga Pak Tommy yang telah bersama-sama dengan kami bergabung. Saya ingin mengundang kepada Ibu Sunarmiyani dan juga Faizul Munariska. Kita berikan tepuk tangan. Selamat malam Ibu, silakan. Ya, saya bantu Bu, silakan berdiri langsung di samping Pak Tommy, boleh menghadap ke depan, Ibu. Ya, terima kasih. Silakan. Ya. Silakan. Mohon ininya diberikan kepada Ibu sebagai simbol. Silakan Ibu diserahkan kepada Pak Mario dan juga Pak. Terima kasih. Sahabat Indonesia yang super, atas nama Metro TV dan program Mario Teguh Golden Ways, ini adalah rekor dunia. Program penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia dianugerahkan kepada Mario Teguh atas rekor motivator dengan jumlah fans Facebook terbanyak lebih dari 1 juta fans di dunia. Terima kasih. Selamat kami ucapkan, dan saya mohon dengan hormat kepada Pak Tommy untuk mengucapkan sepatah dua patah kata, Pak. Silakan. Baik. Tentunya pertama-tama atas nama Metro TV saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa dan juga para penggemar pencinta Pak Mario Teguh. Saya kira negeri ini memang membutuhkan kebajikan, dan apa yang kita dengar dan kita ikuti dari program Pak Mario Teguh, kita belajar mengenai kebajikan, dan kita diajak untuk setiap kali berbuat baik. Dan berbuat baik itu adalah sebuah investasi yang harus terus-terus dilakukan. Mudah-mudahan dengan kehormatan yang diberikan kepada Pak Mario Teguh, Pak Mario Teguh akan terus konsisten, tegar untuk menjalankan, membagi kebajikan kepada kita semua, sehingga kita sebagai bangsa dan negara tentunya bisa menghadapi masa depan yang jauh lebih baik dengan kebajikan itu. Amin. Super sekali, Pak. Terima kasih. Saya ucapkan selamat sekali lagi tentunya. Pak Mario, sebelum kita melanjutkan, satu pertanyaan aja, Pak. Bagaimana prosesnya sehingga akhirnya bisa mencapai rekor dunia seperti ini? Dan bagaimana perjalanannya, Pak, secara singkat? Awalnya rekan-rekan di manajemen MTSC itu mengusulkan apakah kita bisa cari tahu apakah kita lumayan besar untuk Indonesia. Lalu Pak Christian Guswai, Club Secretary kami, mencari tahu, dan rekan-rekan ternyata dari Museum Rekor Dunia menyatakan bahwa kita adalah motivator dengan jumlah Facebook fans terbesar di dunia. Itu kami tidak tahu, Pak. Kami hanya mengetahui itu, dan ternyata kami adalah program juga dengan jumlah Facebook fans untuk program televisi nomor 2 terbesar di dunia. Di dunia, Pak? Setelah Oprah Winfrey. Setelah Oprah. Wow. Super sekali, Pak Mario. Ya. Ini betul-betul bukan hanya lintas agama, Pak, tapi juga lintas usia. Seperti adik kita ini, Faizul, berusia 14 tahun, ya? Iya. Oke. Kamu kalau nonton Pak Mario begitu, ya, apa yang membuat kamu, aduh, kok jadi pengen nonton terus begitu? Ya, nasihat-nasihatnya supaya kita kan ini masih masa pertumbuhan, jadi kita perlu tahu perlu banyak bekal buat untuk kedepannya. Oke, baik. Tepuk tangan, terima kasih. Ibu sendiri nonton Mario Teguh sudah dari kapan, Ibu? Ya, rasanya juga sejak ada acara di Metro TV ini. Kenapa senang, Bu? Senang karena ya semua ilmu itu tidak ada batas umurnya. Saya umur 17 tahun ini juga masih perlu. Super sekali. Betul-betul ya. Satu hal yang super sekali, Pak Mario. 17 tahun Ibu usianya. Baik, sekali lagi tentunya kami atas nama dari Metro TV dan juga seluruh rekan-rekan yang terlibat dalam bisa mencapai rekor dunia, Pak, seperti ini, mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa, dan tentunya kita akan selalu kembali menjumpai Anda hanya di Mario Teguh Go!